Anda sedang mendengar sebuah audio cerita fiksyen sains cereka imbasan bertajuk Kota. Sebuah kisah yang akan membawa anda kembali ke masa lalu. Sebuah kota yang makmur, berteknologi tinggi, namun akhirnya hilang dari arus peradaban manusia. Selamat mengembara bersama kami. Kota ini bagaikan Atlantis, kota mitos yang kembali bernyawa. Laut biru yang mengelilinginya menyimpan rahasia zaman purba. Bangunan-bangunannya bersinar emas, lambang keagungan Nusantara. Namun, pengkhianatan menghancurkan segalanya. Di atas perbukitan, dua sahabat berdiri memandang ke arah laut. Syah Bandar Dua Hakim dan Temenggung Wira menikmati pemandangan kota kelahiran mereka. Kota kita bertambah makmur. Dari tempat mereka berdiri, kapal-kapal pedagang memenuhi pelabuhan kota, sementara pesawat udara berbentuk lelabah mengawal pergerakan kapal-kapal tersebut. Tidak kau bimbang, Hakim? Mengapa kau harus bimbang, sahabat? Lihat di sana, pelabuhan kota. Kehadiran kapal semakin bertambah. Mereka hanya berdagang. Mereka menguasai setiap sudut pelabuhan. Kau lihat robot-robot berkawal di setiap pelosok kota. Drone lelabah kita sentiasa meninjau kota dari udara. Aku risau ada niat jahat. Janganlah kau terlalu risau, Wira. Pesawat udara dan robot tentera kita cukup kuat untuk menjaga keselamatan kota ini. Tiada apa yang berlaku. Percayalah, Wira. Wira meninggalkan kendaraan VR di pintu masuk pekan kota. Dia lebih suka berjalan kaki, merasa lebih dekat dengan tanah tumpah darahnya. Dengan keris di pinggang dan senjata V-200 terselit di belakang, dia mengawasi suasana kota. Kota sibuk, para pedagang berurusan, sementara robot tentera berkawal di setiap penjuru, bersedia menangani sebarang pelanggaran peraturan. Lorong warisan, dahulu kawasan perkampungan tradisional, kini penuh dengan gedung-gedung mewah. Kuak Sinon kini menguasai sebahagian besar perniagaan. Balai Singgasana, tempat sang pemerintah bertemu dengan para pembesar, penuh sesak. Ketua Puak Sinon membawa peti-peti hadiah untuk dipersembahkan. Kami berjanji untuk terus membawa kemakmuran kepada kota ini. Kami ingin memperluaskan perniagaan kami. Permintaan kamu akan beta pertimbangkan. Beta juga akan mengambil pandangan yang lain. Kota tiba-tiba menjadi kacau bilau. Robot tentera mula mengamuk, menembak membabi buta. Di pelabuhan selatan, pesawat udara lelabah jatuh seperti kamikaze, melanggar kapal pedagang hingga tenggelam. Di lorong warisan, Kuak Sinon memegang chips utama TP-1, alat yang mengawal robot dan pesawat udara. Di satu sudut, Hakim bersama dengan ketua Kuak Sinon. Di meja kaca di tengah-tengah mereka, hologram peta kota berkilauan, menunjukkan titik-titik strategik di seluruh kawasan kota. Hakim tersenyum. Kota itu bakal menjadi miliknya. Letupan besar menggoncang pinggir kota. Laskar kota mempertahankan benteng terakhir. Wira Melaung memberi semangat. Pertahankan kota ini! Sementara keris di tangannya digunakan bersama senjata 700 untuk mempertahankan kota. Tetapi musuh terlalu kuat. Kapal pedagang milik Kuak Sinon telah berubah menjadi kapal perang. Tembakan artileri menghujani kota. Akhirnya, letupan besar mengakhiri segalanya. Kota yang gah itu tenggelam ke dasar lautan, menjadi mitos seperti Atlantis. Audio cerita Kota adalah karya Zairul Anwar Mat Dawam berdasarkan buku 7 Cereka Imbasan Fiction Science Apocalypse. Diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah. Suntingan cerita dan penataan bunyi oleh Zairul Anwar Mat Dawam. Hak cipta terpelihara. Sebarang penerbitan semula, rakaman, pengedaran atau penghasilan semula dalam apa jua bentuk, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis daripada pemegang hak cipta adalah dilarang. Dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta Antarabangsa. Terima kasih kerana mendengar audio cerita kota ini. Semoga kita berjumpa lagi.